Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man warah. Amma ba'du. Faqara al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafyuhum al-haqqa wa isbatuhum al-batira al-mas'alatu al-rabi'ata asyarata inna kunna mataqaddama mabniyun ala qa'idatin wa hiya an-nafyi wa al-isbati an-nafyu wa al-isbatu fayattabi'una al-hawa wa dhanna wa yuriduna amma ja'at bihi ar-rusulu asyarahu thumma qara asyarihu hafidhahullahu ta'ala kullu ma taqaddama minar masaili allati dhakaraha asy-syaikhu an ahli al-jahiliyyati inna ma hiya mabniyatun 'ala an-nafyi wa al-isbati fahum yusbituna manapahullahu wayanpuna ma'asbatahullahu walidhalika waqa'u fit darari fallahu jadna wa'ara napa asyirka wa asbatat tawhida wa amarat tawhida wa hum akasu fa asbatu asyirka wa napa'u at tawhida fa akasu ma'ana la idaha innallahu tamaman qala Allahu ta'ala وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ الْإِيمَانُ بِالْبَاطِلِ هُوَ الْمَنْفِيُّ وَهُمْ آمَنُوا بِهِ وَأَثْبَتُوهُ بَدَلًا مِنْ أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَالْإِيمَانُ بِاللَّهِ هُوَ الْإِثْبَاتُ وَهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ فَنَفَوْا الْمُثْبَتَ حَيْثُ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ فَأَثْبَتُوا الْمَنْفِيَ وَنَفَوْا الْمُثْبَتَ حَيْثُ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَهَذِهِ قَاعِدَةُ الْجَاهِلِيَّةِ الَّتِي يَسِيرُونَ عَلَيْهَا وَيَتَخَبَّطُونَ فِي ضَلَالِهِمْ فَلَوْ تَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ لَوَجَدْتَهَا لَا تَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ فَمَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فَقَدْ نَفَى مَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ wa asbata manafahullah wa man ahadna haraman wa harama halalan fa huwa min hadar qabili fa man nafa ma ahadnahullahu wa asbata ma haramahullahu fa huwa min hadihil qaidati allati la yakhruju anha syai'un min af'adil jahiliyati wa man ada ahlat tauhidi wa wa'ada ahlas syirki faqad nafa ma asbatahullahu wa asbata manabahullahu di annallaha amara bimuwa'adatil mu'minina wa naha'an muwa'adatil musyrikina. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Permasalahan ke-14, ya, nafyuhum al-haqqa wa isbatuhum al-batilah. Mereka ahlul jahiliyah malah menafikan, meniadakan, mengingkari al-haq kebenaran, dan mereka malah menetapkan lawannya yaitu kebatilan. Ya, permasalahan ke-14 al-mas'alatu ar-rabi'ata asyarah asyrata idza kullama taqaddama. Sesungguhnya semua dari 13 masail jahiliyah yang telah disebutkan mabniyun ala qaidatin, itu dibangun di atas satu kaidah. Apa itu? Wahya an-nafyu wal isbat. An-nafyu wal isbat. Nah, ahlul haq juga an-nafyu wal isbat. Cuman ahlul haq menafikan apa yang Allah nafikan, menetapkan apa yang Allah tetapkan. Nah, ahlul batil dalam hal ini ahlul jahiliyah kebalikannya. Ya. Mereka menafikan apa yang Allah tetapkan dan menetapkan apa yang Allah nafikan. Apa yang Allah larang, mereka masuk. Apa yang Allah perintahkan, mereka malah keluar. Paham gak sini? Diperintahkan bertauhid, malah syirik. Diperintahkan jauhi syirik, malah masuk ke syirik tersebut. Ya, dan seterusnya. Ya, paham gak sini? Diperintahkan taat, malah maksiat. Diperintahkan jauhi maksiat, malah masuk ke situ. Ya, baik. Fayattabi'una al-hawa wadhan. Mereka malah mengikuti hawa nafsu mereka dan sangkaan mereka, dugaan mereka. wa yu'riduna, dan mereka malah berpaling amma ja'at bihi ar-rusul, dari apa yang dibawa oleh para rasul berupa syariat ini. Ya. Penjelasan. Kullu ma taqaddama minal masaili, semua permasalahan yang telah berlalu, allati dzakara syekhu, yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab an ahli jahiliyah, tentang ahlul jahiliyah, innama hiya mabniyatun 'ala an-nafyi wal isbat. Itu semua dibangun di atas ya penafian dan penetapan. Namun penafian penetapannya terbalik. Menafikan apa yang Allah tetapkan, menetapkan apa yang Allah nafikan. Ya. Fahum yusbituna ma nafahullah, mereka menetapkan apa yang Allah nafikan. Wa yanfuna ma asbathahullah, dan mereka menafikan apa yang Allah tetapkan. Lidzalika waqa'u fid dalal, oleh karena itu mereka terjatuh ke dalam kesesatan. Fallahu jalla wa ala nafa asy-syirka wa asbata tauhida wa amara bit tauhid. Allah azza wa jalla menafikan syirik, menetapkan tauhid, memerintahkan agar kita bertauhid. Wa hum akasu, mereka kebalikannya. Fa asbatu syirka wa nafau at-tauhida. Mereka malah menetapkan syirik, menafikan tauhid. Ini kaidahnya an-nafyu isbat, cuman terbalik ya. Menetapkan apa yang Allah nafikan, menafikan apa yang Allah tetapkan. Fa'akasu, mereka memutar balik hal ini. Makna la ilaha illallah, yang harusnya la ilallah nafi isbat, menafikan peribadatan dari segala yang disembah selain Allah, la ilaha, mereka malah menetapkan peribadatan yang diberikan pada selain Allah. Isbat, menetapkan ibadah pada Allah, enggak, mereka malah mengisbat ibadah tersebut hanya pada Allah, hanya pada selain Allah. Kebalik. Taib. Ya, fa'akasu makna la ilaha illallah tamaman, mereka memutarbalikkan makna la ilaha illallah secara keseluruhan. Qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, walladzina amanu bil batil wa kafaru billah ulaika humul khasirun. Orang-orang beriman pada yang batil, padahal kita diperintahkan untuk mengkufuri kebatilan. Wa kafaru billah, dan mereka malah kufur pada Allah. Harusnya kita diperintahkan beriman kepada Allah. Kebalik. Ya, harusnya kita beriman pada Allah, kufur pada yang batil. Sama kayak kaidah, fa may yakfur bi tagut wa yu'min billah. Dia malah kufur pada Allah, beriman sama tagut. Nah, itu kaidah orang jahiliyah. Ya, ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Al-imanu bil batil huwa al-manfi. Keimanan kepada kebatilan adalah sesuatu yang harus dinafikan. Wahum amanu bih, mereka malah beriman kepadanya, kepada kebatilan. Fanafau al-musbata haitsu amanu bil batil, mereka menafikan apa yang ditetapkan, yaitu beriman pada Allah. Wa asbatu badalan min ayyakfuru bih, itu ya. Dan mereka malah menetapkannya sebagai ganti daripada mereka mengkufurinya. Wal imanu billah wa al isbat, beriman pada Allah itulah penetapannya. Wahum kafaru billah, mereka malah kufur pada Allah. Fanafau al musbata haitsu amanu bil batil, mereka malah menafikan apa yang ditetapkan, itu beriman pada Allah, di mana mereka beriman pada yang batil. Fa asbatu al manfiya, dan mereka malah menetapkan apa yang seharusnya dinafikan. Wa nafau al musbata haitsu kafaru billah, dan mereka malah menafikan apa yang harus ditetapkan, ya, yaitu kufur kepada Allah. Nah, ini semuanya ya, sama semuanya, aspek sunnah bid'ah gitu. Ya, kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah. Alaikum bisunnati. Enggak, berpegang teguh kepada bid'ah, memusuhi sunnah gitu. Ya, dengan klaim ini bid'ah ini adalah warisan, kearifan, budaya lokal, budaya. Sunnah malah dimusuhi, nafyu isbat itu. Ya. Merdeka dari Belanda, nih mumpung merdeka ini, 17 Agustus. Enggak merdeka. Ya. Undang-undangnya masih sama kayak undang-undang setan Belanda. Ya, undang-undang setan Belanda masih mereng ya. Ya, mencekik kita. Nah, ketika undang-undang iblis setan Belanda tersebut diadopsi, ya, kita harusnya itu dinafikan ya, malah ditetapkan. Yang harusnya ditetapkan syariat, bukan undang-undang setan. Paham gak sini? Undang-undang setan Belanda yang ditetapkan, syariat Allah yang dinafikan. Boro-boro syariat Allah, baru lihat gambar bendera tauhid aja langsung dibakar, dicurigai, di begitulah. Nah, ini ahlul jahiliyah. Ahlul jahiliyah mereka itu. Ya, kaidahnya begitu. Allah musta'an. Wa hadhihi qaidatul jahiliyah allati yasiruna 'alayha. Inilah kaidah jahiliyah yang mereka berjalan di atasnya. Wa yatakhabbatuna fi dalalihim, dan mereka serampangan dalam kesesatan mereka tadi. Falau tatabba'ta, seandainya Anda telusuri, cek dan recheck ahwalahum, keadaan mereka, kondisi mereka, lawajattaha la takhruju an hadhil qaidah, tentu Anda akan mendapatinya keadaan tersebut tidak keluar dari kaidah ini, nafi isbat. Ya. Faman asyraka billah faqad nafa ma asbathahu Allah. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, berarti dia telah menafikan apa yang Allah tetapkan. Ya, apa yang Allah tetapkan berupa peribadatan diberikan hanya pada Allah. Mereka nafikan. Ya. Ini berbuat syirik, harusnya kita bertauhid. Ini malah syirik. Harusnya dijauhi syirik. Ya, dijauhi sampai Nabi Ibrahim berdoa. Rabbi junubani wa baniya na'budul asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku dari beribadah pada berhala. Kebalikannya, mereka malah mendekat, bahkan memeluknya, mengadopsinya, menjadikannya sebagai sebuah kepercayaan, i'tiqad, keyakinan, agama. Ya, yang sampai-sampai mereka itu merasa kurang afdol beribadah pada Allah kalau enggak melalui perantara wali-wali, orang-orang soleh tadi. Ya. Wa asbata ma nafahu Allah, dan mereka menetapkan apa yang Allah nafikan. Wa man ahalla haraman aw harrama halalan fahuwa min hadzal qabil. Ya. Siapa yang menghalalkan apa yang haram dan mengharamkan apa yang halal, maka dia dari aspek ini. Faman nafama ahallallahu, barang siapa yang menafikan apa yang Allah halalkan, wa asbata ma harramahu Allah, dan menetapkan apa yang Allah haramkan, fahuwa min hadzal qaidah, ini berarti dia dari kaidah ini, nafi isbat, allati la yakhruju anha syai'un min af'alil jahiliyah, yang sedikit pun perbuatan jahiliyah enggak lepas dari ini, dari kaidah ini, nafi isbat. Semua kesesatan di atas kaidah nafi isbat. Tapi nafi isbat itu terbalik, ya. Mengisbat apa yang Allah nafikan, ya, dan mereka menafikan apa yang Allah isbat, apa yang Allah tetapkan. Ya. Baik, semuanya begitu. Wa man ada ahla tauhid, siapa yang memusuhi ahlu tauhid, wa wala ahla syirki, dan ya, malah berloyalitas pada ahlu syirik, faqad nafa ma asbathahullah. Berarti dia telah menafikan apa yang Allah tetapkan. Apa yang Allah tetapkan, kita mesti memberikan loyalitas kepada ahlu tauhid. Ya. Berkasih sayang kepada ahlu tauhid. Ruhamau bainahum. Ya. Wa asbathu ma nafahullah, dan dia malah menetapkan apa yang Allah nafikan. Allah nafikan apa? Jangan memberikan loyalitas kepada ahlu syirik. Mesti membenci mereka, memusuhi mereka. Ya, bersikap keras pada mereka. Asyidda walal kufar. Ini malah kebalikannya. Dia malah memberikan loyalitas pada orang kafir, memusuhi kaum muslimin. Berprasangka buruk kepada orang muslim, berprasangka baik pada orang kafir. Ini kebalikannya ini. Lianna Allah amara bi muwalatil mu'minin wa nahaa 'an muwalatil musyrikin. Karena Allah memerintahkan agar kita memberikan loyalitas kepada kaum muslimin dan melarang memberikan loyalitas kepada kaum musyrikin. Ini malah kebalikannya. Ini berarti kaidahnya nafyu isbat. Paham gak sini? Barakallahu fikum. Ya. Baik. Permasalahan ke-15, al-mas'alatu al-khamisata asyaratah. I'tidaruhum an qabulil haqq bi'udrin batilin. Ya, alas mereka i'tidar, mengemukakan alasan enggak bisa menerima kebenaran dengan uzur yang batil. Al-mas'alatu al-khamisata asyrata i'tidaruhum an ittiba'i ma'atahumullah bi'adamil fahmi. Mereka mengemukakan alasan untuk tidak mengikuti apa yang Allah datangkan kepada mereka. Alasannya apa? Bi'adamil faham. Karena enggak paham. Dikasih uzur enggak? Enggak dikasih uzur. Kaqaulihi ta'ala, semisal firman Allah Ta'ala mengutip ucapan mereka, waqalu qulubuna gulfun, kata mereka. Mereka mengatakan hati kami tertutup. Ya, kaumnya Nabi Syuaib yang kafir mengatakan, ya Syuaib ma nafkahu katsiran mimma taqul. Wahai Syuaib, kami enggak paham apa yang kami sering enggak paham apa yang kamu ucapkan. Jadi kasih ujur. Fa'akzabahumullah, maka Allah mendustakan mereka. Wabayana anna dzalika bisababi tab'i ala qulubihim, dan Allah menjelaskan itu disebabkan karena tertutupnya kalbu mereka. Wa anna taba'a bisababi kufrihim, tertutupnya kalbu mereka disebabkan kafirnya mereka. Asyarhu dibaca sini. Nah, jauhar tadi enggak ada jauhar kan. بسم الله الرحمن الرحيم قال الشارح حفظه الله تعالى أي اعتذروا عن قبول الحق بأنهم لا يفهمونه. طيب ya. Yaitu mereka اعتذروا, mereka mengemukakan alasan untuk menerima kebenaran. لأنهم لا يفهمون, bahwa mereka enggak paham. Namun enggak dikasih uzur, enggak paham ya. Enggak ada urusan paham enggak paham di sini. Ya, yang jelas hujah telah tegak. Ya, dan apa poin-poin hujah itu adalah sesuatu hal yang dapat dicerna oleh umumnya manusia. Beribadah wajib kepada Allah, mampu siapapun paham, anak kecil aja ngerti. Gak boleh memberikan ibadah kepada selain Allah, ngerti semua orang. Ngerti, gak ada yang gak ngerti. Karena tauhid ini sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan akal sehat. Bahkan orang idiot sekalipun ngerti dia, ini gak boleh syirik, gak boleh. Tahu. Barakallahu fikum. Ya, jadi enggak diterima itu alasan. Dan yang namanya tauhid itu sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan akal yang sehat. Jadi enggak ada sesuatu hal yang tidak masuk akal dalam tauhid ini. Ketika mereka bilang, "Aduh, kamu enggak paham maksud nabi kamu apa sih? Kayak kaumnya Nabi Syuaib, ya Syuaibu manaf kahu katsiran mimma taqul. Wahai Syuaib, kami sering enggak paham apa yang kamu ucapkan." Ini bohong. Dusta, Allah dustakan mereka. Ya, paham gak sih ini? Jadi hujah risalah, hujah Quran, hujah Rasul diutus, itu sudah cukup. Ya, sudah cukup, gak ada alasan lagi. Masa iya sih kita gak masuk akal ah beribadah kepada Allah. Ente yang gak punya akal. Ya, ente yang sesat. Wahai kafir, wahai musyrik. Ya. Udah musyrik kafir, akalnya cet itu lagi, parah lagi. Karena di luar normal, ambang normal. Kenormalan. Karena siapapun ya, dia selama akalnya masih ada, kalau enggak dia ghairu mukallaf. Berarti dia orang gila. Orang gila dia nyembah-nyembah, mas beribadahnya pada Allah. Gitu-gitu. Orang gila dia, udah kelas dah. Nah, ini nanti ahlul fat, apa, bersama ahlul fatrah, nah, diuji sama Allah. Nah, ya, ini. Jadi anak kecil yang mampu belum berpikir dengan jernih, orang gila, oke. Namun orang dewasa, dia sudah berakal, ya. Maka dia mampu mencerna apa itu tauhid, larangan syirik. Gak ada yang gak mampu. Kalau dia gak mampu, apakah dia orang gila atau dia anak kecil? Nah. Ya. Anak kecil aja tahu kok, ya gak? Anak kecil diajarin. Ya. Marabbuka, Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah, kata anak kecil tadi. Hal tasjudu lisyams, la. Innahu syirkun, katanya. Hal tadu khairallah, la. Innahu syirkun. Ada anak kecil Arab gitu ya. Kan ada tuh video, potongan videonya kayak gitu. Hah? Anak kecil Tambun. Anak kecil Tambun bisa juga diajarin gitulah, insyaallah. Ya, coba aja tanya anak-anak yang lewat. Boleh enggak minta kepada, doa kepada Syekh Abdul Qadir Jilani? Insyaallah ya. Besok tanya si Ebo, awas. Ebo, kata si Ebo. Ya. Terus lanjut. Kama dzakarallahu subhanahu wa ta'ala 'anil yahudi lamma da'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Islam. Qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilam ma yu'minun. Nah, sebagaimana yang Allah sebutkan tentang orang Yahudi tatkala Rasulullah sallallahu mendakwahkan mereka kepada Islam, mereka mengatakan qulubuna ghulf, hati kami tertutup. Balla'anahumullahu bikufrihim faqalilam ma yu'minun. Ya, bahkan Allah melaknat mereka karena kekufuran mereka, sedikit sekali mereka beriman. Gulfun yakni? Gulfun yakni 'alaiha ghilafun. Di atas kalbu mereka itu ada ghilaf, ada penutup ya. Terus la yasilu ilaiha kalamur rasuli. Kata mereka la yasilu ilaiha kalamur rasul. Enggak masuk ke kalbu kami kalam engkau wahai rasul. Apa sih maksudnya? itu. Berpura mereka. Terus wala tatma'innu qulubuhum ila kalam. Qulubuhum ila kalam. Kalbu mereka enggak tentram dengan sabda Rasul. Ya, mereka enggak mau. Bukannya mereka mengingkari la ilaha illallah. Mereka mengingkari risalah kok dari Rasulullah yang orang Arab sallallahu alaihi wasallam, bukan dari mereka Bani Israel. Hasad mereka ini. Terus fattakhudhu hadha hujjatan fi taklibir rasul sallallahu alaihi wasallam, hadha huwa al-ma'na al-mashhuru lil ayati. Maka mereka menjadikan ini enggak paham, enggak masuk, sebagai hujah argumentasi untuk mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan inilah makna yang masyhur dari ayat tadi ya, yang disebutkan oleh para mufassirun, kaum ulama ahli tafsir. Terus lanjut. Wal ma'na tsani wa qalu qulubuna ghulf ya'ni annaha mamlu'atun minal ilmi falasna bihujjatin bihajatin ila kalami ahadin bihajatin. Falas nabi hajatin, yang benar. Coba falas nabi hujatin itu enggak gawir mustaqimah. Ya, kalimatnya gawir mustaqimah. Kalau falas nabi hujatin itu enggak benar. Falas nabi hajatin salah cetak. Hajatin. Apalagi setelahnya mutaadi dengan huruf ila. Bihajatin ila. Ya, terus. Falasna bihajatin ila kalami ahadin falaisu bizamihim bihajatin ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihajatin kan? Itu. Sama di saya juga salah cetak. Cuman dibenerin lah. Ya. Nah, makna yang kedua waqalu qulubuna ghulf, hati kami tertutup kata mereka, annaha yaitu hati mereka ini, kalbu-kalbu mereka mamlu'atun minal ilmi, udah penuh sama ilmu, udah full. Falas nabi hajatin ila kalami ahadin, kita enggak butuh kepada ucapan siapapun. Kita udah penuh, udah punya Taurat, enggak butuh lagi Quran kata mereka. Ya jangankan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirnya Nabi Isa aja yang sebagai penyempurna Taurat dengan Injilnya mereka enggak butuhkan. Maka malah mereka musuhi, mereka berupaya untuk membunuh, mereka fitnah ibunya Isa dulu. Ya, sebagai wanita pezina. Falaisu bizamim bihajatin ila Rasul, maka mereka dengan klaim mereka tadi merasa enggak butuh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus lanjut. Allahu jalla wa ala yubayyinu anna al-illata laysat ma yaqulun. Dan Allah menjelaskan bahwa illah sebabnya itu bukan seperti yang mereka katakan. Ya, lanjut. Balil 'illatu annallaha la'anahum bisababi kufrihim. Sebabnya apa? Allah melaknat mereka karena kekufuran mereka. Ya, apa kufurnya mereka? Menolak risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang Yahudi itu enggak berbuat syirik. Enggak nyembah berhala itu. Ya. Mereka mengucap la ilaha illallah. Mereka beriman pada Musa. Ya, adapun Yahudi yang menjadikan Uzair sebagai ibnullah itu satu sekte aja. Bukan seluruhan dari Yahudi. Kalau Nasrani hampir mayoritas menyatakan Isa ibnullah, walaupun juga ada sekte yang menyatakan Isa bukan anak Allah, dia hanya nabi. Tapi mereka tegak kafir karena sampai hari ini mereka tidak mau beriman kepada risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama kayak Yahudi ini berarti. Berarti kafirnya mereka yang enggak mau beriman pada risalah Rasul. Ya. Risalah enggak beriman pada risalah Rasul berarti enggak beriman pada Allah. Ya. Kalau taat sama Rasul, taat sama Allah, wa man ata'a Rasul faqad ata'a Allah, berarti kufur sama Rasul, ya kufur sama Allah. Dan mereka berarti mendustakan seluruh para nabi dan rasul, termasuk nabi-nabi yang Allah utus pada mereka, Musa, Isa. Kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan seluruh para rasul, padahal yang diutus cuma Nabi Nuh satu orang saja. Ya, maka karena itulah Rasulullah SAW bersabda, la yasma'u bi ahadun min hadzal ummah yahudiyyun wala nasraniyyun summa la yu'minu bi wala diji'tu bi illa kana min ashabin nar. Ya, tidak seorang pun dari kalangan umat ini, Yahudi tidak pula, Nasrani tidak pula, yang mendengar namaku dan risalah yang aku bawa, dia tidak beriman padaku dan risalah yang aku bawa, maka dia penduduk neraka. Kafir dia, enggak ada lagi hujah. Ya, dengan alasan saya enggak paham, enggak. Ini sesuatu hal yang aksiomatik, sesuatu hal yang dapat dicerna dengan akal yang sehat. Bukan orang gila, bukan anak kecil, maka dia paham. Ya, itulah kandungan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah. Muhammad SAW adalah utusan Allah yang kita beribadah pada Allah melalui risalah beliau, syariat beliau. Itu suatu hal yang dipahami oleh siapapun. Ya, bahkan ada agama-agama kekufuran yang membangun agama mereka di atas kegilaan, di atas suatu hal yang gak masuk akal, ribet, dipahami sama mereka. Tahu antum agama musyrikun? Ya, agama musyrikun itu kalau ari-arinya, ari-ari bayinya itu enggak dibuang, enggak dikubur dengan tata cara yang bid'ah, pakai lampu, pakai asem. Nah, mereka merasa ini nanti kualat, ini nanti maka mesti dikasih sesaji di tiang ini, di tiang ini, tiang ini. Perempuannya, istrinya yang keguguran enggak boleh keluar rumah selama 40 hari. Ribet. Masuk akal enggak? Ya. Itu mereka mampu cerna gitu. Mampu mereka cerna di atas kesyirikan. Paham gak sini ya? Baik, terus lanjut. Ya'ni taradahum wa ab'adahum an rahmatihi. Naam, yaitu Allah laknat, maksudnya Allah taradahum. Allah usir mereka, ab'adahum, Allah jauhkan mereka an rahmatih, dari rahmat Allah. Terus wasaru la yaqbaluna al-haqqa bisababi kufrihim. Falba'u sababiyyatun fasaru la yafqahuna qawla ar-rasul sallallahu alaihi wasallam li'annahum la yaltafituna ilaihi wa la ya'ba'una bihi. Taib. Ya. Fasaru la yaqbaluna al-haq, maka mereka jadilah mereka tidak menerima kebenaran bisababi kufrihim, disebabkan kekufuran mereka. Falba, ya. Itu huruf ba di sini ba sababiyyah. Fasaru la yafqahun qaular rasul, maka jadilah mereka tidak memahami ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di annahum la yaltafituna ilaihi, karena mereka tidak mau menoleh melihat kepada Rasulullah sallallahu, kepada ajaran Rasul. Wala ya'baun, tidak memperdulikan, ya, karena mereka enggak pedulikan. Terus di annallaha sarafahum 'uqubatan lahum, nah, karena Allah memalingkan mereka sebagai hukuman untuk mereka, ya. Terus kama qala ta'ala falamma zagu azaghallahu qulubahum faman lam yaqbal al-haqqa ibtalahu Allahu bil batili. Masyaallah. Ya. Sebagaimana firman Allah, falamma zagu azaghallahu qulubahum. Maka barang siapa yang berpaling, maka Allah akan memalingkan kalbu mereka. Maka barang siapa yang tidak menerima kebenaran, maka Allah akan berikan bala kepada dia dengan kebatilan. Ya. Taib. Terus wasara ba'da dzalika la yaqbalu al-haqqa. Ah, jadilah dia enggak menerima kebenaran. Terus bi annahu yufsidu qalbahu. Yafsudu qalbuhu. Yafsudu qalbuhu. Ah, waliyadzbillah. Karena kalbunya udah rusak gitu. kalbunya udah rusak. Cukup sampai sini dulu ya. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.